Silakan duduk saudaraku yang kekasih, dan kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Jika saudara sudah menemukan Kisah Rasul pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 22 dan 23 bersama-sama. Kisah pasal 2 ayat 22 dan 23. Kita akan membacanya bersama-sama saudara. Kisah Rasul 2, 22 dan 23. 1, 2, iya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudaraku yang kekasih, pada waktu Petrus menyampaikan khotbahnya, Petrus berteriak di hari Pentakosta, apa sebetulnya yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel? Maka dia berteriak kepada orang banyak itu, hai kalian orang banyak, kalianlah sebetulnya yang sudah menyalibkan Yesus Kristus itu. Dan jahatnya kalian memakai tangan orang-orang durhaka. Saudaraku yang kekasih, mestinya orang Israel sebagai bangsa pilihan adalah bangsa yang memuliakan Tuhan. Mestinya hidup mereka serahkan pada Tuhan. Mestinya mereka menjadi berkat bagi bangsa lain. Tetapi ironis, justru orang pilihan ini memakai tangan orang durhaka, memakai tangan orang kafir, membunuh Yesus Kristus Tuhan itu dan menyalibkannya. Tahukah engkau ironi agama? Inilah. Oleh karena itu, jikalau kita melihat dan menelusuri dengan teliti, belajar untuk memahaminya dengan baik-baik, maka sebetulnya kita ditelanjangi oleh kebenaran, betapa jahatnya kita, dan itulah gereja. Saudara yang kekasih, ini menjadi kengerian yang patut untuk kita selusuri dan kita pikirkan. Orang banyak atau masyarakat pada masa Kristus disalibkan adalah sebuah gambaran masyarakat yang hidup dalam masa yang sangat sulit. Mereka di bawah penjajahan Roma, saudaraku. Secara politis mereka ada dalam tekanan gubernur Roma, Pilatus. Sehingga mereka diharuskan membayar pajak yang mereka tidak suka. Secara politis mereka sulit dalam kehidupannya karena mereka mendapat tekanan yang cukup serius. Harga diri mereka lenyap sudah. Tetapi ironisnya, agama yang menjadi tempat pengharapan karena para pemimpin agama adalah orang Israel juga menjadi tekanan tersendiri terhadap orang-orang Israel. Ingat kemarin ahli Taurat? Mereka mengajarkan Taurat dan memberikan ajaran-ajaran lisan tambahan supaya tiap orang lebih hormat tunduk kepada ahli Taurat daripada kepada siapa? Orang tua. Sehingga sebetulnya mereka sudah diintimidasi secara sedemikian rupa, mereka dikuasai oleh agama. Agama bisa jahat, saudaraku yang kekasih. Nanti kita akan melihat bagian ini lebih lanjut lagi. Tetapi ada hal yang menarik. Bagaimana sebuah gambar yang sangat ironi, tetapi sekaligus menggelitik saya. Coba engkau lihat pada waktu pertama kali sejarah Israel dimulai, mereka keluar dari perbudakan Mesir. Siapa yang memimpin mereka? Musa. Dalam situasi apa mereka dipimpin? Mereka adalah masyarakat yang hidup bertahun-tahun menjadi orang yang sangat mengerikan karena diperbudak. Sehingga pada titik terakhir itu sudah terlalu amat sangat sulit tuntutan yang ditaruh pada mereka. Nah pada waktu mereka diperbudak begitu sulitnya, mereka menjadi masyarakat yang sakit secara sosial. Itu sebab tidak ada lagi percaya satu dengan yang lain. Semua orang bertanding bertahan untuk menyelamatkan dirinya. Termasuk Musa menjadi korban dari sistem itu. Dari situasi yang pelik itu. Karena tanpa sadar sakit itu telah mengakibatkan satu sistem yang juga sakit. Nah itu sebab pada waktu Musa membela saudaranya tidak kelahi sampai dia kemudian membunuh satu orang Mesir, itu menjadi sesuatu yang sangat miris. Bukannya Musa diterima sebagai pemimpin, justru Musa mulai dikatakan siapa engkau? Dan aib Musa dibongkar kepada Mesir bahwa dia membunuh tentara Mesir. Siapa yang bongkar? Orang Israel yang ditolongnya. Ironis, miris, menyakitkan. Menjadi orang benar selalu tidak menyenangkan, saudaraku. Siapa mau memenangkan orang benar, seringkali kau menjadi tumbal dalam kehidupan. Tapi kalau kau tidak berani, kau tidak akan bisa mengerti apa itu kebenaran. Musa jadi buron 40 tahun karena perilaku bangsanya yang ditolongnya. bangsa itu sakit, terlalu lama menderita. Settingan kedua, Yesus datang untuk membebaskan mereka. Kalau Musa membebaskan dari perbudakan Mesir, Yesus datang membebaskan mereka dari perang yang lebih hebat, dari perbudakan dosa. Tetapi situasinya mirip. Kalau dulu mereka dijajah oleh Mesir menjadi budak, sekarang mereka dijajah oleh Roma. Situasinya mirip karena mereka sakit jiwa semua. Sehingga kondisi sosiologi masyarakat itu menjadi sangat memprihatinkan, menjadi sebuah kesedihan yang sangat menyedihkan, saudaraku yang kekasih. Sehingga kemudian masyarakat itu bukannya bersyukur kepada Yesus, tapi mereka terlibat skandal yang sangat berat. Salibkan dia. Oleh karena itu pada waktu kita memperhatikan settingan seperti ini, kita diperhadapkan kepada situasi yang kemudian menjadi pertanyaan bagi saya. Why God? Apakah susah bagi Tuhan untuk tahu ada satu situasi sosial politik yang lebih baik dan lebih menguntungkan? Pasti dia tahu, karena dia mengerti alam semesta ini. Tetapi dia mengutus Musa di tengah kepelikan jajahan Roma, dan Yesus Kristus datang di tengah kepelikan penjajahan Roma dan waktu Musa zaman penjajahan Mesir. Berapa repotnya? Tetapi pernahkah kau mengerti bagaimana ketika Tuhan melibatkan Maria untuk bisa melahirkan bayi Yesus? Malaikat memberitahu, hei perawan Maria, engkau akan mengandung. Tetapi heran sekali, malaikat tidak beritahu, pergilah ke Bethlehem karena di sana akan mengandung. Kalau saja diberitahu, usia 2-3 bulan kandungan, Maria bisa pindah dan memprepare segala sesuatu untuk kelahiran Kristus. Pasti menjadi acara Maria, bukan? Tetapi tidak diberitahu, malah the last minute dekat-dekat mau melahirkan. Ada sensus yang membuat Maria harus berangkat ke Bethlehem. Dan gara-gara perjalanan yang berat, Maria sampai di Bethlehem langsung melahirkan. Tidak sempat siap apa-apa. Saya mau tanya saudara, maukah engkau ikut Tuhan? Halo? Mau. Kayak Maria mau. Disuruh Tuhan tapi tidak dijaminnya semuanya enak. Mau? Mulai diam. Itu sebab kamu selalu terlalu biasa dipakai Tuhan, ayo kamu tumpang tangan orang sakit sembuh. Kamu pengen, memang kamu berbakat jadi dukun. Ayo kamu yang miskin jadi kaya, kamu pengen. Karena kamu memang materialistis tulen. Semua kita pengen dengan gairah keberdosaan kita. Mau ikut aku? Mainkan peran Maria. Tuhan jangan. Mau ikut aku? Mainkan peran janda miskin. Tuhan jangan. Mau ikut aku? Seperti para rasul itu. Tuhan jangan. Mau ikut aku? Jadilah seperti nabi-nabi itu. Yang kemudian dianiaya, mati syahid, dikucilkan, digergaji seperti Yesaya. Pasti kita berkata, Tuhan jangan. Kalau itu yang kita alami, itu tidak menyaksikan Tuhan yang besar dan hebat. Selalu itu logikanya, bukan? Nah itu kejahatan agama. Persis seperti ahli Taurat jahat. Mengindoktrinasi para umat sehingga tunduk di bawah kekuasaan mereka. Sejarah membuktikan kejahatan paling jahat dalam kekuasaan adalah gereja. Politik kalah jahat dengan gereja. Kepalsuan yang paling palsu, gereja. Institusi keamanan paling mengerikan. Itu sebab saya tidak heran kalau Alkitab berkata, banyak dipanggil, sedikit dipilih. Banyak yang ke gereja, sedikit yang ke sorga. Jadi pulang hati-hati. Saya tidak akan pernah menjanjikan, ayo datang kemari masuk sorga. Tapi saya akan berkata padamu, mimbar ini kebenaran akan diberitakan. Tidak akan ada iming-iming di sini, tidak akan ada negosiasi. Apa yang kau suka, tapi apa yang harus kita belajar. Bertumbuh. Tidak mudah, tapi kita harus bertanding, saudaraku. Dengan kesadaran iman, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melebihi batas kemampuan. Maka apapun yang datang, pasti kita kuat menanggung dan bertumbuh di dalamnya. Perhatikan, bagaimana kondisi rakyat ada di bawah bayang-bayang para pemimpin agama, diindoktrinasi supaya takut. Kalau sekarang, sama. Jangan kritik pendeta. Pendeta itu hamba yang diurapi. Kau kritik nanti Tuhan marah padamu. Saya akan bilang, siapa bilang pendeta hamba yang diurapi? Omong kosong itu. Pendeta yang benar, yes. Tapi bukan pendeta. Tidak perlu pendeta. Hamba Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen yang benar. Kau kilik-kilik, siap-siap kau ditampar Tuhan. Orang benar, bukan pendeta. Pendeta belum tentu benar. Itu sebab pendeta kalau salah, tegur. Saya salah, tegur. Tapi jangan kau tegur aku, dosamu 10. Kau tegur aku urusan separuh. Kelewatan kau. Selumbar di depan mataku, kau lihat-lihat. Balok depan matamu, enggak kau lihat. Jangan kau bilang, ya justru karena balok pak, jadi aku enggak ngelihat. kupikir enggak ada kan gitu ya. Nah, itulah manusia berdosa, terlalu besar sampai enggak bisa lihat yang lain. Nah, oleh karena itu kita mesti belajar berani supaya kau boleh mengkritik, kau mesti belajar hidup benar. Bisa mengerti maksudnya ya? Supaya kau punya hak menyatakan kebenaran, bukan mengkritik untuk menjatuhkan, tapi untuk kebenaran. Maka sebelum bicara, mulai kita berhitung, oh ya, boleh apa tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, jangan ganggu hamba Tuhan, dia biji mata Allah. Sekali lagi kukatakan, baca Alkitab baik-baik. Biji mata Tuhan itu pun Israel disebutnya. Bukan Israel semuanya Israel, tetapi yang benar. Baca baik-baik, Tuhan membantai banyak orang Israel dari perjalanan Mesir menuju tanah perjanjian. Dipagut ular, ditelan bumi. Jadi kalau ada orang bilang mengutuk Israel adalah terkutuk, saya bilang tidak. Israel kurang ajar itu. Itu saya. Saya tidak akan dikutuk Tuhan karena itu imanku. Karena tidak benar ya tidak benar. Yesus sendiri bilang sama Israel, kau bukan anak Abraham, anak setan kau. Ingat itu? Sama seperti aku bilang, kau juga anak setan. Ya, setan giok maksudnya ya. Bapaknya setan. Tan giok lim, kan setan ya. Yang ngerti juga ya sudah mikir pulang lah. Ya. Jadi saudara yang kekasih, pada waktu kita memikirkan di dalam bagian ini, kita melihat bagaimana agama menjajah mengerikan ya. Pada waktu abad pertengahan, seluruh orang berbondong-bondong membeli apa? Surat pengampunan dosa. Begitu lihainya gereja, kalau kau jatuhkan koin emas, kling, kling, kling, kling, selagi bunyi sudah bersih dosamu. Begitu tidak terdengar, sudah di surga kau. Ngantri orang beli surat pengampunan dosa. Gila enggak? Uangnya dikelola untuk perang pada waktu itu. Perang salib di era itu dan kemudian memperkaya juga diri para pemimpin agama. Jadi sejak zaman Bahola sudah rusak itu. Zaman ahli Taurat apalagi. Ingat kemarin Yesus mengkritik mereka, kau perkaya dirimu. Hei ahli-ahli Taurat. Jadi jangan pernah kagum kepada saya hanya karena saya pendeta. Jangan hormati aku karena aku pendeta. Hormati karena aku hidup benar. Tapi kalau aku hidup enggak benar, jangan hormati. Kita akan bertarung dalam hidup ini. Bertarung benar, mengikut apa yang Tuhan mau. Ya, di sini kita belajar susra. Kita belajar benar. Kalau soal selera, enggak akan ada satupun kita yang cocok. Jangankan kau sama aku. Kau sama istrimu, sama suamimu aja ribut kok. Ribut kan? Halo? Sering apa enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadangnya sering apa enggak? Kadang-kadang tapi sering. Sering kadang-kadang ya. Saya sama istri saya pun sama. Bukan malaikat kami. Belajar bertumbuh bertahun-tahun terus merekonstruksi hubungan suami istri. Saya tiap tahun merekonstruksi hubungan di dalam hidup keluarga saya. Sikap saya pada anak-anak saya. Cara saya mendidik mereka. Enggak gampang berubah, saudara. Saya dominan. Ketika melepas kekuasaan sedikit demi sedikit karena anak makin dewasa. Waduh, berat banget rasanya. Karena anak-anak mulai berani misalnya protes apa, rasanya keganggu kita. Tapi saya mesti belajar. Gak gampang. Menjadi suami harus menghargai istri, gak gampang. Tetapi saya harus juga bisa berubah. Saya tidak boleh ditimpa oleh semangat saya. Lalu mempendetakan pendetaku diberi stempel. Semua orang harus hormati aku. Sekali lagi hormati aku bukan karena aku pendeta. Kalau aku hidup benar. Kalau enggak benar jangan. Tolong saya. Kalau saya enggak benar tegur. Nah itu kalian menolong aku. Nah oleh karena itu saudara-saudari dalam bagian seperti ini. Kita mulai bergerak terus dalam kehidupan. Jadi pemimpin agama itu terus menekan. Rakyat sengsara. Jadi mereka takut sekali dengan pemimpin agama. Salah satu getarnya itu bisa terasa ketika ada orang buta yang disembuhkan sejak lahir. Ingat itu ya. Lalu orang buta itu kan suruh tanya sama orang tuanya. Orang tuanya gak mau ngomong. Siapa yang nyembuhkan? Oh jangan tanya aku, dia sudah besar. Tanya saja dia. Karena dia takut. Takut kepada ahli Taurat. Dan ahli Taurat pada waktu itu punya tentara. Jadi ada intelnya itu. Sampai sekarang sistem gereja begitu. Ya, jadi mengerikan sekali. Ya. Itu sebab gereja itu mestinya terbuka. Tidak ada yang perlu ditutupin. Karena tidak ada rahasia mestinya di sana. Kecuali urusan organisasi. Ya, itu namanya rahasia organisasi. Bukan rahasia orang artinya ya. Nah oleh karena itu bagian seperti ini membawa mereka makin kalut. Yang kedua, mereka sakit sosial. Sehingga selalu berpikir pendek untuk kepentingan diri. Mirip seperti yang zaman Musa tadi. Kenapa mereka sakit sosial? Bagaimana tidak? Hidup mereka miskin, mereka kerja pada ijon. Mereka punya tanah ladang, tetapi tanah bukan tanah mereka. Mereka dibeli kasih benih, mereka tanam berjerih payah keringat. Begitu panen, uang sudah habis. Karena mesti bayar semua dan kembalikan lagi. Mereka ditekan sedemikian rupa. Seringkali orang Israel pada masa sosial itu, saudara, kalau tidak bisa bahasa utang, dibawa ke government, lalu kekuatan orang tertentu, ini supaya jadi pelajaran, izin membunuh, membunuh, digantung itu. Gantung, orang ini tidak membayar utang. Padahal bagaimana kemudian panen, panen tidak nguber untuk nutupin kos. Ya pasti ngutang, padahal di belakang sudah ada utang kan. Terus, kondisi seperti ini menjepit mereka, saudara. Lalu kemudian beberapa orang lagi, coba lari. Kau boleh lari. Mulai diurut siapa yang paling dekat saudaranya. Kalau suami lari, istri gantung. Istri lari, suami gantung. Orang tua lari, anak gantung. Sampai ke keluarga. Sampai mau lari pun percuma. Ya, pengusaha jahat selalu punya 1001 cara untuk menjepit orang. Ya, kalau zaman sekarang namanya debt collector. Mulai menagih dengan mentalitas, ditekan, ditekan, ditekan. Kalau perlu hajar, pukul, babak belur, tendangin situ baru suruh bayar. Ironis ya, zaman dulu digantung lebih gila lagi. Jadi kalau saya perhatikan, ya, belajar terus semangat ekonomi, belajar terus semangat politik dari tahun ke tahun. Wow, gelap sekali. Mereka pendek berpikir, mereka gak pusing. Sekelompok orang yang frustrasi mau coba melawan Roma, muncul kelompok zelot. Maka kelompok zelot paling benci dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus berkhotbah, saudara-saudara, kasihilah musuhmu, doakanlah. Zelot marah banget itu. Gila, musuh dikasih, maafin kami suruh mengasihi Roma. Tidak, berjuang. Lebih baik mati daripada dijajah. Itu zelot militan sekali. Jadi pejuang-pejuang zelot itu dengar khotbah Yesus, waduh muaknya setengah mati itu. Dianggap Yesus melemahkan mentalitas dan semangat perang anak-anak muda ini. Hai orang-orang miskin, berbahagialah engkau karena engkau punya kerajaan surga. Ngamuk lagi semua. Bahagia apa? Enggak makan ini. Itu sebab mereka suka ketika Yesus membuat 5.000. Apa orang itu makan dari 5 roti 2 ikan. Tapi kemudian orang banyak ini jadi tidak suka. Karena besoknya waktu mereka datang lagi. Terus Yesus bilang apa? Ngapain kau datang? Kau datang bukan untuk firman. Tapi kau datang untuk roti kan? Dimarahin saudara. Jadi siapa yang datang ke gereja cari makan dimarahin Yesus. Sekarang orang disuruh ke gereja dikasih door prize. Tapi tidak sakit jiwa kita juga. Pikirkan itu baik-baik. Tidak layak itu. Itu sebab jangan sampai di sini pengurus ada yang otaknya berpikir mau bikin door prize. Kalau mau jadi pengurus yang baik, jangan bikin di gereja ini. Datang kau karena firman dan mau belajar. Kalau tidak, jangan. Saya lebih suka dan rindu punya 5-10 orang yang bermutu. Daripada banyak orang yang oportunis. Saya pikir Gideon begitu bangganya dengan 30 ribu tentara. Tuhan kami mau bertempur. Gideon kebanyakan itu. Lalu berapa Tuhan? Uji-uji tinggal 300 saudara. Dari 30 ribu jadi 300. Tapi itulah tentara sejati. Kalau kita terbalik-balik dari asli 300 jadi palsu waktu 30 ribu. Tapi bangga pula lagi, inilah rusaknya. Hidup ini memang mengerikan ya. Sistem nilai itu jungkir balik semua. Saya belajar manajemen saudara. Ya, saya belajar sosial politik. Saya bisa banyak bicara dalam banyak aspek. Ya. Secara otodidak saya berdiskusi dengan para tokoh-tokoh. Saya menggali ilmu, itu tipe saya. Saya punya banyak sekali hal-hal. Tapi saya lihat, baru saya kaget setengah mati. Betapa semua harus bersumber kepada Alkitab yang hidup itu. Jadi, mereka sakit. Yes. Di situ Yesus ada. Ingat ya, Yesus bisa memilih zaman yang lebih baik untuk waktu matinya. Tapi tidak. Zaman yang buruk. Karena itu dalam hidup ini tidak ada masa buruk. Tidak ada masa yang gelap. Tidak ada. Yang ada cuma satu. Hubunganmu sama Tuhan beres apa enggak. Kalau beres, tak perlu kau takut. Berarti bagus semuanya. Nanti kita akan lihat bagaimana sesuatu yang terjadi dalam peristiwa penyaliban itu. Yang ketiga, kondisi rakyat yang ada di bawah bayang-bayang pemimpin agama, kondisi rakyat yang sakit sosial ini, dan kondisi rakyat banyak ini menentukan saudara rakyat yang sakit ini menentukan. Karena suara banyak akan punya pengaruh yang sangat besar. Sehingga mereka dimanipulasi. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu demokrasi. Tapi saya akan berkata, bukan. Suara rakyat bisa suara setan. Tergantung rakyatnya siapa. Itu sebab demokrasi akan tumbuh baik dan subur di tempat di mana edukasi cukup tinggi dan pendidikan tinggi itu diikuti dengan ekonomi yang cukup merata. Kalau tidak berat, sehingga selalu menjadi anekdot untuk Asia, khususnya ASEAN lebih spesifik. Lihatlah Filipina sangat demokrasi itu. Miskin terus jungkir balik. Lihat Singapura itu otoriter itu. Kaya makmur luar biasa itu. Nah, saudara pilih mana? Singapura, mau jadi orang Singapura atau orang Filipina? Hah? Orang Singapura, berarti kau udah gak mau di Indonesia ya? Jangan gitulah. Kalau aku bilang pilih Singapura apa Filipina, tetap Indonesia Pak. Begitu dong ya. Oke? Tapi paling tidak sudah ketahuan penjahat semua ya. Jadi kita lanjut dulu saudara. Maka kita waktu ngelihat ya di dalam seperti begitu, akhirnya politik itu kalau dibedah dari teologi babak belur semua. Sokrates dimakan oleh demokrasi anaknya. Dia mencetuskan demokrasi, dia dimakan demokrasi. Dan dia berteriak, "What is the truth?" Apa itu kebenaran? Dan orang disate, semua sofis, para bangsawan, para politisi kumpul, hajar dia, dipaksa minum racun dan mati. Ada orang berkata, dia bukan tokoh demokrasi. Ya, tetapi para filsuf juga lebih banyak setuju itu. Itu masih dalam ruang debat. Ya. Tetapi menjadi menarik saudaraku yang kekasih kalau kita memikirkan dan melihat itu dari perspektif yang utuh. Semangat yang luar biasa. Saudara, kehidupan sosial Israel memang buruk. Ada banyak tekanan sosial, politik, agama. Secara teologis mereka diindoktrinasi, ditekan sedemikian rupa berat ya. Tapi di situ Yesus datang dan memilih untuk menolong kita. Camkan baik-baik. Kalau melihat situasi Israel mewakili kita manusia, Yesus seharusnya datang apa enggak? Tidak datang. Ngapain ngurus orang jahat kayak gitu? Sekarang kutanya kau. Kau lebih baik tidak dari orang Israel? Hah? Halo, kamu lebih baik tidak dari Israel? Lebih baik? Tidak lebih baik? Nah, ya sudah pulang pikir-pikirnya. Pikir-pikir lebih baik apa lebih baik gitu ya. Saya waktu guru sekolah minggu paling galak saya. Ngajar cerita orang Israel bebal di padang gurun kan. Lihat adik-adik tidak boleh seperti Israel. Jahat, nakal, kurang ajar gitu ya. Pokoknya saya marah-marahin terus itu Israel. Makin bertumbuh imanku, makin mengerti aku kebenaran, terkejut aku. Aduh Tuhan, malu kali aku. Kenapa? Selama ini aku ngajar, aku maki-maki diriku. Ternyata aku juga penjahat. Enggak lebih baik aku dari Israel. Israel itu pagi sampai sore bisa ibadah itu. Dari pagi, matahari terbit sampai terbenam, doa puasa ibadah itu seharian. Kalau kalian, belum selesai pun sudah lari kau. Mana kau kuat pagi, matahari terbit sampai matahari terbenam kan? Israel kuat. Ah itu kan cuma ritual Pak. Ya ritualnya saja dia bagus, kau aja jelek, bagaimana spiritualmu? Lebih parah lagi tuh kalau ritual saja bagus, spiritual jelek. Apalagi spiritual ritualnya jelek. Itu kan logika-logika sederhana toh. Sehingga saya pikir-pikir, iya Tuhan. Aku seringkali merasa baik hanya karena baca Alkitab. Lalu kulihat orang jahat semua. Sampai lupa aku penjahat sebenarnya. Oleh karena itu, kejahatan apa yang dilakukan rakyat itu pada Yesus membuat mereka menjadi salah satu tokoh yang patut dipertimbangkan dalam penyaliban. Pertama, rakyat itu menjadi saksi palsu, saudaraku yang kekasih. Dalam kitab Injil Matius, ya pasal yang ke-26. Di dalam Matius pasal 26 ayat 60 dan 61 dikatakan begini. Matius pasal 26, 60 dan 61. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Tampil orang banyak, penipu ini, penjahat ini, semua ngomong. Gila ya. Ada yang menyukai Yesus ya, tapi saya berani bertaruh. Jauh lebih banyak yang membencinya daripada menyukai dia. Ingat kalimatku. Karena ucapan-ucapan Yesus yang memang sangat luar biasa. Kau datang bukan untuk firman, untuk roti saja. Perutmu saja kau pikirkan. Sakit hati lah itu orang semua ya. Depan orang banyak diteriakin begitu, gila lo. Rajin mau kebaktian dimarahin. Saya bayangkan kalau Yesus dikasih di mimbar ini. Lalu dia berkhotbah hal yang sama. Kalian ini gini. Aku langsung kucegah itu, Tuhan jangan teruskan. Kosong minggu depan. Akan banyak yang tersinggung. Tapi itu Yesus Tuhanku. Dia katakan apa harus dia katakan. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Dan rela, dia rela membayar itu di atas kayu salib. Terlalu mahal buat saya. Kadang-kadang saya takut. Itu sebab saya harus terus belajar menjadi seperti dia. Belajar terus. Orang banyak itu berteriak. Sampai ada dua orang dianggap saksi cukup kuat. Dua orang itu maju, dia berkata, orang ini berkata akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam tempo 3 hari. Penghinaan terhadap institusi agama. Simbol tersuci sudah disinggung. Dua orang berdiri. Ingat 2-3 saksi. 2 saksi cukup untuk menjatuhkan. Tapi ingat, ini saksi palsu. Pertama, mereka tidak bertanya apa yang Yesus ucapkan. Apa maksudnya? Dalam konteks apa? Tapi mereka memutarbalikkan fakta menjadi sesuatu yang lepas pada dirinya. Dan itu diberi imbuhan. Dia mau merubuhkan bait Allah. Physically dia mau hancurin. Penjahat kan? Dia mau bangun dalam tempo 3 hari. Siapa dia? Mau merontokkan sejarah Israel 46 tahun. Salomo membangun itu. Dimulai dari bapaknya Daud dan dilanjutkannya. Bagaimana orang ini bisa 3 hari? Saudara, kalau kita baca sejarah Israel, setiap kalimat-kalimat itu menjadi menyenangkan. Buat saya jadi sangat hidup karena saya mengerti kisahnya itu. Oh ini kemari. Kenapa gini? Oh karena ini. Baru loh kita bisa mengerti. Mengapa bisa mereka seperti itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kemudian mereka marah dan berteriak. Saksi palsu. Padahal jelas hukum Taurat mengatakan, janganlah engkau bersaksi dusta. Mereka langgar 10 hukum Taurat. Padahal mereka menghukum Yesus atas nama Taurat. Tapi mereka melanggar hukum Taurat. Gila enggak? Itu sebab orang bilang, orang hukum paling berpotensi mempermainkan hukum. Orang hukum bisa membolak-balikkan kebenaran. Tapi aku akan berkata padamu, pendeta pun sama. Itu sebab Anan hati-hati ya. Kau, aku siap-siap kita ke neraka nanti. Kalau tidak menegakkan hukum itu dengan tepat. Kebenaran bisa jadi salah-salah, bisa jadi benar. Dibulak-balik, pendeta pun sama. Yang gak diajarkan Tuhan dikatakannya. Semua ngikut. Itu sebab kalian hati-hati. Jangan pernah ikut pendeta. Ikut orang yang bicara benar. Yang mungkin jabatannya pendeta. Jangan pernah kagum sama pendeta. Kagum pada kebenaran yang dihidupi oleh pendeta. Ini penting. Sehingga memang kemudian kita akan menjadi makin terasing sendiri di dunia yang bela-belo. Ini kita mesti lempengkan berat dong. Inilah pengaruh orang banyak ini. Sehingga mereka rela menjadi saksi untuk memenuhi hukum Taurat. Harus ada 2 saksi. Tapi saat bersamaan mereka langgar hukum Taurat karena mereka saksi dusta. Gila ya. Di mana itu? Panggung pengadilan agama. Hakimnya, jaksanya, imam semua itu, ahlinya Taurat itu. Lebih jahat kan? Sejarah menjatuhkan keputusan-keputusan agama selalu lebih sadis daripada keputusan pengadilan. Galilei Galileo diputuskan mati keputusan agama. Ngeri ya? Politik, pengadilan tidak bisa semena-mena. Kalaupun mereka putar balikkan, tapi itu biasanya masih kelihatan. Ada unsur yang boleh mengiyakan. Tapi kalau seperti kasus Galilei Galileo, kasus John Huss, sama sekali gak ada salah. Hanya karena berbeda dengan pemimpin agama, bakar! Dibakar dia hidup-hidup. Gila ya? John Huss abad 11, Galilei Galileo juga mati. Dianggap penyesat oleh gereja. Jadi kalau kita baca sejarah itu mengerikan, saudaraku yang kasih. Cukup gereja bilang salah, hukumannya mati itu. Rajam dirajam itu. Mengerikan. Itu sebab kalau kita belajar sejarah itu, hitam pekat. Maka demi Tuhan, jangan bangga kau karena kau Kristen. Tapi kalau mau bangga, banggalah karena kau murid Kristus. Kau lakukan apa yang Yesus mau. Karena Kristen sebagai agama, lembaran hitamnya pekat. Mengerikan. Tidak lebih baik dari agama lain. Tapi para pengikut Kristus, yes, bermutu luar biasa. Kristen masuk ke Indonesia. Indonesia kemudian jadi Kristen. Mula-mula VOC. Mereka pakai agama untuk memperalat orang lain. Tapi kemudian Zending lihat ini tidak beres. Zending datang membereskan lagi. Bahwa sebetulnya tidak boleh begitu. Tapi sudah sempat ada luka. Karena itu muncullah istilah agama Kristen, agama penjajah. Secara sosiologi, itu fakta sejarah. Tidak perlu kau bantah. Secara teologi salah? Yes. Karena itulah kita mesti menunjukkan dengan model hidup. Ayo kita tebus kesalahan orang-orang dulu itu. Dengan hidup yang benar. Ini loh Kristen itu. Orang banyak ini jauh. Makin larut, makin hancur. Karena pemimpin memperalat mereka. Mereka menjadi saksi palsu. Kemudian yang kedua lebih mengerikan lagi, saudara, dalam pasal 27. Di dalam Matius pasal 27 ayat 25, ketika kemudian Pilatus mengatakan orang ini salah, ayat 24-nya ya, 24-25. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan dari orang banyak itu, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Kejahatan yang mengerikan sekali. Bagaimana mungkin mereka bisa men-take over itu? Si kafir Pilatus itu, si oportunis yang kurang ajar itu. Dia tahu ini tidak salah, dicucinya tangannya. Jauh bagiku menanggung dosa orang ini. Itu sifat oportunisnya. Sudah salah, jauh dariku dosa. Bagaimana kau udah bikin salah kok jadi jauh dari dosa? Sudah tetap kau bersalah karena kebenaran tidak kau tegakkan. Itu hukum Roma. Jadi dia memanipulasi keputusan. Tapi paling tidak dia cuci tangannya dari sikap oportunisnya. Penampilan yang baik walaupun isinya busuknya luar biasa. Tapi bangsa itu lebih gila lagi. Jangan kau, kami. Kami siap menanggung dosanya dan aku dan anak-anakku. Ini gila luar biasa. Bagaimana mereka bisa menanggung dosa karena menyalibkan Yesus? Yang ada Yesus menanggung dosa karena itu tersalib. Kita balik-balik dunia ini ya. Nah itulah agama. Seringkali kita mau bela Tuhan. Yang ada Tuhan bela kita kan. Itu sebab saya pikir harus hati-hati, sensitif ya. Mari kita berkati Tuhan dengan pujian kita. Kurang ajar kau. Sejak kapan kau bisa berkati Tuhan? Puji dia karena kau harus. Jaga kalimatmu itu. Tapi kenapa ada orang ngomong begitu? Itu Amerika, postmodernisme. You are God, I am God, because we are God, we can do anything. Karena kamu God, ya kamu berkati God yang lain. Allah yang di surga itu. Gila kan? Ini Kristen. Tapi yang gak ngerti, copy paste gitu ya. Neraka pun di copy. Tapi entah kacau balau kita ini. Rusak semuanya. Itu sebab gereja amat sangat rusak jadinya. Karena tidak menganalisa, tidak menguji segala sesuatu dengan baik-baik. Tidak melihat konteks tiap kali bacaan. Ini perlu kehati-hatian, saudara. Nah karena itu mengerikan sekali. Doa berkat gak sembarang, tapi semua sembarang orang sekarang. Main angkat tangan, main berkat, main apa saja. Ini mengerikan. Sehingga wibawa gereja itu makin hari makin rontok. Karena kita orang Kristen. Padahal Alkitab sendiri atur demikian rupa. Sampai 1 Korintus 14 itu diatur ABCD kuncinya. Semua harus berlangsung tertib. Jadi mereka berteriak, kami menanggung dosanya. Kebodohan yang amat sangat dari agama. Mau menanggung dosa akibat kematian Yesus. Dia lupa, justru Yesus yang mati untuk menanggung dosa mereka. Sombong tidak, bodoh tidak. Jadi orang sombong sudah sombong, bodohnya setengah mati. Mengerikan sekali ya. Sudah susah, miskin, berat. Tetapi kok bisa menghujat sedemikian rupa kepada anak manusia itu. Bagaimana mungkin ini? Tapi itulah fakta yang kita mesti belajar. Mengerikannya gereja. Jadi jangan kalian pikir kalau udah ke gereja ada salibnya pasti benar di dalamnya. Enggak. Kalau sudah pendeta pasti benar. Tidak. Ayo saudaraku cerdaslah baca Alkitab ini. Jangan dengarkan ucapan Bikman Sirait ini. Tapi baca Alkitab ini. Siapa yang menyalibkan Yesus? Jangan lupa kalian. Ahli Taurat salah satunya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Jangan lupa kalian. Jemaat salah satunya. Ini yang kita bicara hari ini. Orang-orang yang berurusan dengan agama ini. Siapa yang menyalibkan Yesus? Seisi bait Allah. Semua berteriak salibkan dia. Siapa yang tahu dia benar? Justru si Pilatus. yang oportunis itu. Miris, ironis, ini fakta. Baca sejarah, gelapnya gereja kayak apa. Kalian akan kaget-kaget. Ya. Skandal itu mengerikan sekali. Karena saya ngajar sejarah gereja, saudara. Dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap, gelap. Waduh, mak, sebentar terang, hajar lagi, sebentar terang, hajar lagi. Dari zaman mula-mula sampai abad keempat, masuk abad kelima. Gereja mulai gedebak-gedebuk, jatuh bangun. Tapi masih ya, isu-isunya teologis begitu ya. Begitu abad 6 sampai abad 11, bobrok sudah, korup sudah. 11 sampai 17 mulai terjadi lagi pertandingan, pertarungan, reformasi dimulai. Tapi kekuatan gereja masih kuat. Baru 17 gemar reformasi keluar, gubrak. Tapi satu abad, 18 mulai dingin, 19 muncul lagi liberal. Gabruk lagi. Masuk 20-21 diawali dengan abad. Munculnya lagi teologi. Apa yang kemudian dikenal dengan prosperity teologi, teologi sukses, dan lain-lain, dan lain-lain. Disitulah babak belur lagi. Kacau balau, itu kena postmodernisme. New Age. Era liberal selesai, muncul New Age. Babak belur gereja itu, saudara. Baru bangun gedebuk, bangun lagi gedebuk. Baru saya pikir-pikir, kok susah ya Tuhan? Baru aku ngerti, Yesus ngomong, aku mengutus kau seperti domba kemana? Ke tengah serigala. Dia gak pernah bilang, kau serigala ke tengah domba. Namanya makan besar itu. Satu domba saja sudah kenyang, apalagi kawanan domba. Ini satu domba ke tengah kawanan serigala, gila itu. Matilah kita ini. Masa domba ke tengah serigala, sama aja ngancar nyawa. Memang iya, itu kata Yesus. Karena itu dengarkan kalimatku. Pada waktu itu bukan kau, roh Bapa-Ku yang akan ngomong sama kau. Di waktu kepepet itu. Maka dia bilang, tuluslah seperti merpati, cerdik seperti apa? Kau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu bukan akal-akalan, bukan strategi itu ya. Banyak sekali yang salah khotbah itu. Maksudnya itu adalah sangat amat luar biasa, jelas. Orang yang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tahu menunggu waktu Tuhan. Jangan petantang-petenteng kau. Pak, udah lahir nih pak. Biarkan. Kalau mati, kenapa rupanya? Masuk surga kau. Jadi tunggu saja kalau memang mati itu panggilan Tuhan. Ah, itu namanya cerdik. Tapi kalau mati pasti bilang goblok kan ya. Karena kau hidup memang berlawanan dengan dunia ini. Itu sebab kalau orang mau dengar saya khotbah, sakit kenapa rupanya? Mati kenapa rupanya? Pasti orang bilang, itu pendeta gendeng. Emang siapa yang mau sakit, siapa yang mau mati? Jangankan kau, aku pun gak mau. Tapi emang kenapa kalau sakit, kalau Tuhan izinkan? Emang kenapa kalau mati Tuhan panggil? Emang ada persoalan apa? Saya pun tidak mau sakit. Saya berjuang untuk sehat. Tapi kalau aku tetap sakit dengan perjuanganku, ya gak apa-apa, ya. Terserah dia, urusan dia itu. Urusanku kulakukan bagianku dengan sakitku berapa yang bisa. Selesai. Mati urusan dia itu mau kapan mati. Ya bapak enak udah kawin udah punya anak. Andai kata belum kawin pun aku kalau memang dia mau panggil mati urusan dialah. Tapi rezekiku dikasih kawin jangan cemburu kau. Nah itu saja itu. Ku jalani hari-hariku ya. Nah karena itu saudara, bagaimana kemudian kita memikirkan bagian-bagian seperti ini. Jangan jadi gelap mata. Ya, soal ini saya punya tafsiran agak sedikit melankolis ya. Saya menatap dan saya coba melihat. Ya, ini saya. Pendapat saya ya. Waktu Tuhan bilang, mereka bilang apa? Semua bebankan dosanya kepada kami. Saya ingat betul kalau saya ke Israel saya paling suka di gereja air mata disebutnya. Itu di Bukit Sion. Di Bukit Zaitun, kita menghadap ke Bukit Sion. Jadi ini gunung, bukit gitu ya. Terus ini naik lagi. Jadi Yerusalem kelihatan sekali. Ini gedungnya, pagar apa namanya, temboknya semua kelihatan. Ya saya selalu pasti khotbah ketika Yesus bicarakan. Yerusalem, Yerusalem. Engkau seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Berkali-kali aku coba mengumpulkanmu. Tapi kau lari ke sana dan kemari. Ya, Yesus menangis waktu mengatakan itu. Saya mulai membayangkan hati seperti orang yang tulus, yang penuh cinta kasih, mau menolong orang yang jahat, tapi orang jahat itu tinggalkan dia. Padahal orang ini mau mati, ini ditolong, tapi gak tahu terima kasih. Miris, ironis. Bukan penolakan yang menjadi kesedihan, saudara, tapi kehancuran itu. Karena dengan menolak mereka akan binasa. Kebinasaan itu yang dia tangisi. Kalimat ini, tanggung atas kami. Saya mulai melihat secara politik Israel ini agak berat. 1948 Israel baru merdeka. 1948 tahun dijajah. Belum lagi tambah ke belakang kurang lebih 400-500 tahun dari pembuangan Babel pulang ke tanah perjanjian. Dijajah terus. Sekarang di Israel masih ada Dekapolis, peninggalan dari masa-masa kejayaan Yunani menguasai juga Israel. Jadi Israel itu sudah dijajah semua bangsa itu. Ya, termasuk Timur Leng ya dari kerajaan apa? Mongolia pernah menginjak-injak Israel. Ya. Kemudian nanti kafilah-kafilah Arab masuk juga menginjak-injak Israel, baru terakhir negara-negara barat. Jadi kalau kita ngelihat sosok yang kekasih dan terakhir sekali Inggris baru bikin peta-peta itu ya. Pada waktu mereka diinjak-injak saya perhatikan, iya ya. Negara manalah di kolong langit ini yang dijajah selama Israel? Enggak ada. Berani kau bilang, kami menanggung dosanya dan anak-anak kami, tanggunglah. Baru saya mulai pikir-pikir ya, aduh berat amat ya. Yang kedua, 1948 Israel merdeka. Terus mereka berjuang melejit. Sampai sekarang mereka tidak pernah real merdeka sebetulnya. Karena mereka selalu ribut, duri dalam daging Palestina. Bahkan internal di Israel pun pecah dua, ada yang setuju Palestina gabung, ada yang enggak. Hanya orang Kristen dari Indonesia yang paling pintar menilai Israel. Dan bingung saya, orang Israel saja enggak begitu. Itulah kalau sudah campur-campur aduk antara nubuat yang lu buat, mana dumbuat, mana lu buat, campur aduk semua. Saya bolak-balik Israel dan terus belajar baik-baik. Mengerti Alkitab, memperhatikan baik-baik. Saya tidak mau menyembarang ini. Maka waktu saya lihat, saya kaget setengah mati. Israel itu berat sekali. Ya. Untuk mengamankan diri dalam kegelisahan. Saya juga bingung dengan peta apanya yang dibikin oleh Inggris. Karena apa? Kalaupun nanti mereka damai ini tetap akan berat ini. Karena Bethlehem satu kotak, Yeriko satu kotak, Ramallah sebelah sana satu kotak lagi. Jadi kalau orang Palestina ini dari Bethlehem mau ke ibu kotanya Ramallah lewat luar negeri itu. Namanya Israel. Diperiksa paspornya. Kan gila, masa saya dari, katakanlah aku dari Jakarta ini mau ke Semarang mesti di boarding di Singapura sana, atau dari sini ke Medan lah begitu ya. Mesti lewat Singapura lalu periksa izin lagi, terus belok lagi ke seberang lewat lagi sana. Gila banget. Nah, besok-besok kayak apa hubungan seperti ini? Kalaupun damai. Walaupun saya susah membayangkan damainya itu kayak apa. Karena ini sekarang sudah menjadi penyakit baru lagi nih. Kalau ini damai, pejuang yang tukang tembak-tembak itu gak makan itu. Jadi mereka lebih suka perang, supaya makan. Sorry, Anda mesti belajar sosiologi di dalam hal seperti ini. Tak gampang ini. Karena mereka kalau dagang habis semua itu. Persis seperti kejadian di Aceh, gam-gam itu pada pusing sekarang. Dulu nembak-nembak masih ada dananya kan? Sekarang sudah gak ada dana, makin susah dia. Hanya kisru sana, kisru sini, tarik-menarik itu terus. Defisit sekarang keuangan Aceh. Oh, mulai dianalisa kenapa begitu kan? Jadi merdekanya pun jadi susah. Pengertiannya itu ya. Lepas dari gam itu pun jadi masalah. Nah, Israel lebih sulit lagi nih konteksnya. Kenapa? Suria nanti, Iran nanti. Ini kan gonta-ganti terus. Mesir nanti kita gak tahu nih. Ganti nanti Husni Mubarak ini diganti. Arahnya kemana nih? Ini gak gampang ini. Petanya meyakinkan apa justru makin kawat ini? Semua bergolak. Nanti Hamas ini udah pecah dua dia kan. Ada si Fatah. Terus kalau Fatah udah diam. Sekarang kan Hamas. Fatahnya udah oke-oke, Hamasnya enggak. Hamas oke, nanti ada Hamas lagi. Hamasim, Hasamasum dan segala macam lah. Yang pecahan lagi, faksi-faksi pasti enggak bisa dihindarkan itu. Udah tenang di sini, datang Hezbollah lagi dari Lebanon sana. Perang lagi, terus ini akan terjadi. Sampai kapan? I don't know. Mungkin sampai Yesus datang kedua kali. Lalu saya bayangkan, ini imajinasi. Bukan kau yang berkata, kau akan menanggung semua itu. Kau dan anak-anakmu. Aduh, saya pikir kalau sampai begitu, aduh berat sekali ya. Tetapi entahlah, kalau saya melihat ini ingat ya, saya ngeliatnya kok nyambung ya. Tapi saya gak tahu. Kalau sampai Yesus datang kedua kali, dan itu betul, aku akan bahagia sekali, tafsirku betul. Ini kan menurut saya mesti bedakan tafsir saya sama Alkitab. Ingat ya, saya bisa bikin ini jadi kayak benar. Pasti, kalau gak aku bilangin tafsirku pasti kau yakin. Terus kau bilang, oh Pak Bingman memang sering ke Israel sih. Pasti Tuhan kasih wahyu. Apalagi aku bilang kan, Tuhan yang bicara. Yakin lagi kau ya. Tapi aku tidak mau melanjutkan penipuan itu. Cukuplah sudah ahli Taurat dan yang lain-lain. Jangan lagi kita ikut-ikut. Kita kembali. Aspek yang ketiga. Pertama saksi palsu. Kedua mereka berani menanggung dosa. Jadi mereka meyakinkan si Pilatus bikin keputusan. Hah? Yang ketiga lebih gawat lagi. Si Pilatus sudah mulai bimbang-bimbang, ragu-ragu. Mereka provokasi, saudara. Markus pasal 15 ayat 8. Ya. Maka di dalam Markus pasal 15, mereka memprovokasi si Pilatus untuk membuat keputusan itu. Ya. Dikatakan begini, 15 ayat 8. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus kan nawarin kan, ingat bebaskan Barabas ataupun Yesus kan gitu. Akhirnya mereka pilih Barabas dibebaskan, Yesus disalibkan. Lalu mereka datang banyak ngomong. 13-14. Maka mereka berteriak lagi. 13. Salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata, tapi kejahatan apa? Pilatus masih coba ngeles ya. Namun makin keraslah mereka berteriak, salibkanlah dia. Paduan suara yang mengerikan, saudaraku. Ya, kalau kita kan sekarang nyanyikan, salibnya, salibnya, selama mulia. Kalau dulu lain, salibkan, salibkan, salibkan dia. Jahat sekali. Mereka memprovokasi Pilatus. Pilatus, saya hitung-hitung secara teknis politis, bisa dia lolos dari tekanan imam ini. Bisa. Tapi yang masalah, masa ini udah mulai kacau balau nih. Kalau sampai ada keributan, maka laporan imam akan yes. Tapi kalau tidak ada keributan, laporan imam itu bisa diatasi sama si Pilatus. Karena bukan satu kali. Apalagi ini bukan direct kasus dia kan. Cuma membebaskan Yesus. Orang pernah dia potong hamba imam itu, dicampur darahnya sama darah korban. Pernah dia menodai Yerusalem, lebih parah kan. Yang ini kan gak parah. Tapi orang banyak ini loh. Kalau sampai dia jadi kerusuhan, keributan, wah kena dia. Roma bisa marah, copot dia. Maka saudara menentukan. Orang banyak ini sangat strategis. Hah? Sebagai tokoh pembunuh itu. Mereka mulai mempengaruhi semuanya, berkata, bunuh dia! Salibkan dia! Nah, teriakan orang banyak inilah yang menciptakan kegelisahan yang sangat besar. Sehingga kemudian Yesus disalibkan. Pilatus masih bisa menghadapi ahli Taurat dengan tekanannya. Tapi Pilatus tidak bisa menghadapi suara orang banyak itu. Sehingga rakyat itu muncul menjadi tokoh penyaliban yang luar biasa itu. Salibkan dia. Mereka tidak peduli hukum. Salibkan dia. Mereka lupa itu Yesus Juru Selamat. Salibkan dia. Pertanyaan menarik. Bukankah Yesus memang harus disalib untuk menyelamatkan kita? Tapi kenapa bangsa pilihan itu yang menyalibkannya? Why? Mestinya kan kalau skenario film kan orang jahat yang menyalibkan ya. Terus bangsanya sedih, nangis-nangis, Yesus kenapa Tuhan begini-begini. Nangis lah, bangsa lain yang menyalibkan. Ini enggak, itu sebab khotbah Petrus itu sangat menusuk. Kalian menyalibkan dia lewat tangan orang-orang durhaka, lewat tangan orang kafir. Kau pakai itu, tajam sekali kalimat itu. Kau bangsa pilihan, tangan kafir kau pakai membunuh orang yang diurapi itu, Yesus itu. Itu sebab tidak heran khotbah Petrus sangat menusuk. Roh Kudus memberi pencerahan, menangislah mereka. Karena waktu telah lewat beberapa saat, penyesalan sudah mulai muncul. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Tapi saya lagi pikir, kenapa bukan waktu Yesus disalib lalu 3.000 itu bertobat ya? Kenapa tunggu si Petrus? Kalau Yesus saja mau masuk dalam gigitan serigala itu, kenapa kau lari? Kalau Yesus rela ada di tengah kerumunan penjahat itu, kenapa kau pergi? Camkan itu. Tidak layak kau lari. Tidak layak kau pergi. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, provokator ini terus mengerjakan dan mereka terus memojok rakyat bajak ini. Yesus diputuskan. Masyarakat yang susah, masyarakat yang miskin, semakin mempersulit dirinya. Penolong mereka, mereka salibkan. Dan diri mereka, mereka purukan. Untuk sebuah kebohongan, anak cucunya pun harus menanggung aib yang mengerikan. Hukuman yang tak ringan. Sementara perusak, si ahli Taurat mereka hormati. Ironinya sebuah agama. Perhatikan kalimatku. Mika pernah berbuat benar kepada Ahab dan Yosafat waktu bersekongkol mau merebut kerajaan Aram. Mereka bersekongkol, Mika bilang tidak. Lalu Mika dimusuhin, dimasukin penjara. Sekongkolan ini saat rakyat banyak menjalankan dan hancur. Sejarah menunjukkan kebenaran tidak punya pengikut yang banyak. Tapi kepalsuan selalu banjir pengikutnya. Kalimat saya ingat baik-baik. Kebenaran selalu mempunyai pengikut tidak banyak. Tapi kebusukan pengalsuan selalu mengikuti mempunyai pengikut yang banyak. Belajar mencintai kebenaran, harus berani. Enggak akan populer kita bicara kebenaran dan kebenaran dan kebenaran. Karena enggak cocok dengan selera zaman. Tetapi kita harus berani. Dan inilah pertandingan pertarungan itu. Tuhan pasti memuaskan kita dalam hidup kita dengan caranya yang luar biasa. Hidup yang paling merdeka, hidup dalam kebenaran. Israel penuh dengan kesulitan dan berat. Mereka harus menanggung segala apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, kemungkinan masyarakat ini orang-orang banyak sebagai tokoh penyaliban. Pertama jangan lupa, mereka provokator yang memprovokasi Pilatus agar menjatuhkan hukuman mati penyaliban itu. Ingat, imam-imam itu bisa dihadapi Pilatus, orang banyak itu tidak. Mereka sangat strategis. Tapi ingat, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka salibkan. Miris ya. Mereka menjadi tokoh. Sayang, enggak satu pun yang menyesal dicatat Alkitab. Malah kemudian, kepala pasukan itu, yang kafir itu, dia lihatnya semua usai, dia memimpin penyaliban itu sampai ke sana. Lama-lama dia lihat, sungguh orang ini anak Allah. Keluar dari mulut si kafir itu, saudaraku. Bukan dari mulut bangsa Israel. Jauh di belakang Elia pernah jengkel dengan Israel. Ketika kemudian Ahab dengan nabi-nabi Baalnya itu dibabat semuanya. Dia kecewa Israel tidak bertobat. Sehingga kemudian dia pergi dan berjengkel lalu dia bilang, Tuhan buat apa aku seperti ini? Ambil saja nyawaku. Aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Gambarannya dia ingat Musa. Musa capek-capek mimpin Israel sendiri tidak nyampe ke tanah perjanjian. Gara-gara kelakuan orang ini. Maka Elia merasa seperti gagal juga. Buat apa Tuhan pakai aku? Saya kadang-kadang pikir ya pergumulan hamba Tuhan berat amat ya. Memang kadang-kadang kita pikir-pikir saya juga suka stres juga ngikutin Tuhan sebetulnya. Jujur saja. Ketika mau rasanya begini-begini mulus. Enggak. Kalau gini mau apa ini? Aku udah lempeng-lempeng Tuhan. Kerja udah jungkir balik nih. Tapi kok diginiin? Tapi baru aku tahu. Bahwa aku memang melayani Tuhan. Wih berat juga ya. Jadi selama ini aku cuma melayani organisasi. Dihormati aku senang gak? Dihormati aku marah. Ayah. Gila ya. Melayani sang kebenaran betapa sulit. Dan Yesus ada di situ. Kita mesti punya mental yang kuat. Tidak tentu ya, kau dihormati teman-temanmu yang lain. Bisa ada fitnah dan segala macam, padahal kamu kerja ada baik, kamu kerja ada benar. Forget it. Belajar menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Melakoni dan berjalan dalam kebenaran. Itu sebab kemudian orang-orang Israel apa? Sangat ironis. Mereka rakyat yang sakit, yang coba menyelamatkan diri, jadi mereka iakan kata imam supaya dapat kompensasi. Hah? Gila, mereka bilang Yesus salib. Karena Yesus cuma satu orang, imam itu institusi agama. Ini lebih menguntungkan ketimbang ini, buang ini, walaupun ini benar. Mereka pikir mereka hebat. Ada satu orang, ada apa? Ada perempuan-perempuan Yerusalem menangis. Nangis lihat Yesus. Yesus berhenti dan menatap berkata, "Hai perempuan-perempuan Yerusalem, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu." Kalimat itu dalam. Mestinya yang ditangisi apa? Yesus. No, memang Yesus pikul salib. Memang Yesus terluka. Tapi dia sedang memenuhi panggilan Bapa menuju Bukit Golgota. Yerusalem, memang mereka sehat. Tidak dicambuk, tidak memikul salib. Tapi mereka sedang menuju kebinasaan. Tangisi dirimu, bukan aku. Fenomena seperti ini menjadi sesuatu absolutely paradoks yang sulit dipahami. Kebahagiaan adalah penderitaan. Bagaimana bisa? Kemenangan adalah penyaliban. Kekalahan adalah kebebasan. Kekalahan adalah tatapan yang berpikir ini adalah kemenangan. Aduh. Itu sangat menjebak sekali ya. Kalau kita suruh milih Yesus pikul salib sama orang yang melihat-lihat, saudara pilih yang mana? Halo, melihat apa disalib? Halo, enggak usahlah kau pura-pura mikir. Panjang kali kau mikir. Pasti kita pilih nontonnya. Oke, kita teriak-teriak. Itu fakta. Jangan ada di situ. Maka Yesus bilang, tangisilah dirimu. Sometimes kita pikir kita hebat, kita jago. Yesus bilang, tangisi dirimu. Sometimes kita lihat orang itu kasihan. Yesus bilang, salah. Dia yang hidup. Dia bahagia. Nah, temukan itu saudaraku. Karena kalau itu sudah kau miliki dalam hidupmu, merdekalah kau. Merdekalah kau di dunia ini. Tidak ada yang bisa menindasmu lagi. Hidupmu sangat luar biasa. Sehat kau nikmati. Sakit kau nikmati. Kaya kau jalani. Miskin kau syukuri. Tidak ada yang bisa memenjara kau. Janda miskin itu miskin. Tidak pernah ribut dia. Tuhan, kenapa aku miskin? Tidak bisa ngasih perpuluhan jadinya. Jadi susah aku. Tidak ada. Dikasihnya persembahan. Yesus memuji dia. Kau sudah banyak uangmu tetap aja bilang miskin. Susah ini itu. Tetap aja kita berkeluh ke saya. Sejauh mana kita bersyukur pada Tuhan. Tidak pernah tahu puas. Ayo belajar. Apa yang ada, thanks God. Tapi bagaimana melayani dia dengan sungguh. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kita perlu bertanya, apakah kita juga hanya memikirkan diri kita, bukan Kristus? Apakah kita hanya mau disenangkan oleh Kristus, atau kita mau menyenangkan Kristus? Camkan baik-baik. Izinkan saya mengingatkan kalimat ini dalam konteks salib ini sudah berapa kali saya tanya. Saudara kalau datang ke gereja, saudara berdoa, apa yang saudara minta pada Tuhan Yesus? Halo? Kau datang ke gereja, kau berdoa, apa yang kau minta? Pengampunan, oke, apa lagi? Halo? Hah? Udah pastilah kalau sakit ya kau sembuh kan? Enggak ada kerja ya minta kerja kan gitu ya? Supaya sukses semua kan? Itu yang kita minta kan? Salah enggak? Enggak. Tapi jadi masalah. Kenapa? Enggak pernah kau minta jadi anak Tuhan yang baik. Saya sih maulah Pak, saya sembuh lagi sakit, ya, bagus. Tapi doakan juga Pak, saya ini keras hati supaya lembut. Doakan juga Pak, saya ini suka ribut supaya damai. Doakan juga Pak, saya malas-malas ini pelayan supaya saya lebih sungguh-sungguh lagi. Itu yang paling penting. Tapi tidak pernah kau minta, yang enggak penting itu yang kau minta. Itu sebab tambah kaya kau, tapi tambah malas. Itu sebab tambah sehat kau, tapi jadi perusak. Dan bukan pendamai. Kenapa enggak kau minta itu? Jangan kau cuma mau disenangkan Tuhan. Belajar juga menyenangkan Tuhan. Maka lihatlah, Tuhan aku ini istri. Tapi memang betul Tuhan, selalu kusakiti suamiku. Mulutku ini aku gak tahan Tuhan. Aku mau berhenti tapi entah apalah dorongan itu. Begitu kuatnya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ya kan? Kancinglah mulutku ini Tuhan. Supaya jangan ku panas-panasi lagi suamiku. Tapi suami-suami juga dua, Tuhan aku ini suami. Egois mau menang sendiri saja Tuhan. Enggak aku anggap istriku ini. Kayak pembantu saja dia aku bikin. Kadang-kadang sampai aku lupa mana pembantu, mana istri. Tuhan lagi dong ya. Tuhan ampunilah. Padahal mereka punya KTP dan jelas. Ampuni aku. Buat aku menghargai istriku. Mengasihinya seperti yang kau ajarkan pada aku. Tuhan, aku ini orang tua. Ku hajar saja anakku ini. Mau-mauku semuanya. Hidup harus seperti aku. Kusuruh mereka memfotokopi hidupku padahal mereka bukan aku. Ampuni aku. Ajar aku menghargai tiap jalan hidup yang kau ukir pada anak-anakku ini ya Tuhanku. Kan gitu ya. Anak-anak juga mulai doa, iya Tuhan. Uang sih perlu. Motor, mobil oke. Tapi memang Tuhan apalah gunanya. Aku ini selalu ngelawan bapak mamaku. Ku bikin mereka nangis. Mau-mauku semua. Semua aku minta gak dikasih. Ku banting ini, ku banting itu. Tapi belum pernah ku banting diriku. Karena itu Tuhan banting laku. Supaya aku kembali pada ayahku. Wah, kalau dua anak seperti itu patut kita dukung itu ya. Betul itu nak. Lebih bagus kau terbanting-banting. Tapi kembali pada Tuhan. Daripada kau banting-banting orang tuamu dibuang Tuhan kau. Betul toh? Ayo kita sadari diri kita. Ingat. Mungkin kau tidak menyalibkan Yesus seperti dulu. Salibkan dia. Tetapi ketika dia berbicara. Ketika ku mandang kebenaran. Kau memilih yang menyenangkan dirimu. Kau tidak memilih khotbah yang bermutu dan menyenangkan Tuhanmu. Kau tidak belajar bertumbuh. Kau cari yang menyenangkan kupingmu. Kau pendosa yang menyalibkan dia. Kau pergi. Seringkali kau tidak punya waktu lagi melayani Tuhan. Karena kerja ini, aduh sorry Pak, sibuk ini, sibuk itu, sibuk. Terus kau sibuk. Tidak kau layani dia. Apakah kau tidak sama dengan orang dulu yang berteriak salibkan dia? Kau memang tidak teriak salibkan dia. Tapi kau tinggalkan dia. Ya sama sajalah. Yang Pak yang penting kan aku gak ikut teriak Pak. Tapi kau di mana? Ya pergi sih. Kenapa gak kau tolong Yesus? Ya aku kan gak mau terlibat Pak. Jadi ya aku melarikan diri. Supaya jadi bebas kan. Pendosa kita. Jadi hati-hati ya. Jangan pikir ini kita lagi menunding orang banyak di waktu lampau lalu kita orang suci semua. No, no, no. Saya termasuk dalamnya. Kalau seringkali aku menyayangi diriku dan bukan Tuhanku, aku sedang menyalibkan dia. Itu yang Paulus bilang. Haruskah kita menyalibkan dia sedemikian kali lagi? Dalam hidup kita sehari-hari, tindakan kita, semangat kita, gairah kita, keimanan kita, luruskan itu. Karena itu mari kita pulang dan berpikir, terus memurnikan hati dan pikiran kita, belajar untuk Tuhan kita. Pantaskah engkau menomor keduakan dia? Jelas tidak, karena itu jangan. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk mewujudkan apa yang jadi kehendaknya. Amin. Kita berdoa.